إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الإخوة sesungguhnya setiap kita hendaknya bergembira dengan agama yang Allah anugerahkan kepada kita, agama Islam, agama yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan untuk hamba-hambanya. Maka sesungguhnya tidak ada agama yang diridhai kecuali Islam. Allah berfirman, Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mengharapkan agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan ia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya siapa saja yang mencari millah selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menjadikan dia orang-orang yang merugi kelak nanti pada hari akhirat. Akhal Islam, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada umat, kepada hamba-hambanya untuk mengikuti syariatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk mengikuti syariat-syariat selain syariatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mencela dalam firman-Nya, Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang membuat din selain Islam, yang membuat tata cara yang baru, yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah sebagai syuraka, yaitu sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam a'azzani Allahu ayyakum. Maka sesungguhnya kewajiban seorang mukmin adalah berbangga dengan keislamannya, adalah berbangga dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ya kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah orang yang paling baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, dan ia berkata, sesungguhnya aku ini orang Islam, aku ini Muslim. Dia begitu bangga menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Karena itulah agama yang diridhai oleh Allah. Karena itulah jaminan keselamatan. Siapa saja yang memasuki agama ini, ia akan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Akhal Islam, agama ini telah Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah Rasulullah SAW jelaskan kepada kita. Tidak ada satupun keburukan kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar berkata, "Tarakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wama ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita dalam keadaan tidak ada satupun seekor burung yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menyebutkan padanya ya ilmunya. Beliau bersabda, "Ma yuqarribukum ilal jannah illa waqad bujina lakum." Tidak ada yang mendekatkan kalian ke surga kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Dan tidak ada yang mendekatkan kalian kepada api neraka ya kecuali telah dijelaskan kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhal Islam, Islam ini agama yang betul-betul hanif, yang lurus, yang diridhai oleh Allah, yang putih bersih. Tidak perlu kepada agama-agama selain Islam, tidak butuh kepada apa? Kepada pensyariatan-pensyariatan selain Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita di atas putih bersih. Beliau bersabda, "Taraktukum 'alal bayd 'ala mithlil bayda lailuha kanahariha." Aku tinggalkan kalian di atas seperti putih bersih, malamnya bagaikan siangnya. Malamnya bagaikan siangnya, telah jelas, telah gamblang, telah terlihat kebenaran dan telah hancur kebatilan. Ikhwatal Islam a'azzaniyallahu iyyakum. Maka orang yang ada di dalam hatinya iman dan Islam, ia akan bangga dengan keislamannya. Ia akan bangga dengan syariat Rasulnya. Ia akan bangga dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensinya akhal Islam, kewajiban kita adalah berlepas diri dari berbagai macam ya syariat-syariat selain Islam. Ketahuilah akhal Islam, sesungguhnya merayakan tahun baru, lebih-lebih tahun baru selain Islam, sama saja dalam masalah ini, banyak sekali mudarat-mudaratnya. Mudarat yang pertama, ketahuilah ya ummatal Islam, bahwasannya merayakan tahun baru selain Islam, terutama pada malam ini yang merayakan tahun baru Masehi, adalah merupakan pemberian loyalitas kepada orang-orang kufar. Sementara ya kaum mukminin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berlepas diri dari orang-orang kufar, demikian pula berlepas diri dari segala macam ajaran-ajaran ataupun yang sifatnya berbau atau merupakan kekhususan daripada agama selain Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah." Kamu tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia malah merayakan perayaan yang sama sekali itu, dia justru malah berasal dari umat selain Islam. Di manakah wala dan bara? Di manakah rasa cinta dalam hati kepada agama? Di manakah rasa cemburu ya terhadap syariat ini? Iwallah, ya tampaknya rasa cemburu itu telah sirna di hati-hati kaum muslimin di zaman sekarang itu. Kebanggaan telah berganti dengan apa? Dengan kehinaan. Sehingga pada waktu itu kita lihat subhanallah, ya kaum muslimin dengan kebodohan mereka, ya mereka pun bersenang ria dalam rangka melaksanakan yaitu malam tahun baru di malam ini. Maka akhal Islam, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang kalian lakukan itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Karena itu berasal karena sesungguhnya ya tahun Masehi itu adalah merupakan syariat ataupun itu adalah merupakan ya berasal dari orang-orang Nasrani. Umat Islam ya tidak diperbolehkan untuk merayakannya. Ikhwatal Islam a'azzaniyallahu iyyakum. Mudarat yang kedua ya akhi, yaitu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia dari golongan mereka. Hadis ini menunjukkan siapa yang menyerupai suatu kaum. Apa yang dimaksud dengan menyerupai, yaitu merupakan kekhususan dan keistimewaan orang-orang kufar. Wala syak bahwa tahun ya Masehi itu adalah merupakan tahunnya umat Nasrani, bukan dari umat Islam sama sekali. Maka ya akhal Islam, apabila kaum muslimin ikut merayakan tahun baru, berarti ia telah bertasyabbuh dan menyerupai mereka. Sedangkan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Na'udzubillah ikhwatal Islam a'azzaniyallahu wa iyyakum. Kalau Allah Subhanahu wa taala golongkan kita termasuk golongan mereka, berarti konsekuensinya apa? Na'udzubillah kalau kita kumpulkan kita dikumpulkan pada hari kiamat bersama mereka. Akhal Islam a'azzaniyallahu wa iyyakum. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengecam orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah ke jalanmu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dibenci, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan menafsirkan ya siapa mereka yang dibenci, yaitu Yahudi. Siapa yang mereka yang sesat, yaitu Nasrani. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa agar diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah bukan Yahudiyah, bukan pula Nasraniyah. Yahudi dia mengamal, dia berilmu tapi tidak beramal. Nasrani rajin berilmu, beramal namun tidak di atas ilmu. Maka ya akhal Islam, yang merayakan tahun baru itu adalah merupakan ajaran orang-orang mereka. Dari merekalah itu berasal. Maka kita ketika berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalanmu yang lurus. Kalau ternyata kita masih mengikuti ya akhal Islam, ya gaya-gaya mereka, ya berarti kita tidak di atas jalan yang lurus. Berarti kita berada di atas jalan yang bengkok. Berarti kita di atas jalan yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Sementara konsekuensi ya akhi, ya agar kita diberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu ya wajib kita menjauhi ya semua ataupun ajaran-ajaran yang berasal dari Yahudi dan Nasrani itu. Kemudian ya akhul as-Islam, mudarat selanjutnya bahwa mengikuti millah atau mengikuti tata cara orang Yahudi dan Nasrani akan menyebabkan kita akan dijerumuskan ke dalam kekufuran. Tidakkah engkau mendengar sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran surat 9 ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati sebagian dari ahli kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kalian kepada kekafiran. Subhanallah. Allah menyebutkan bahwa kita apabila mengikuti millahnya, tata cara ya beragamanya orang Yahud dan orang Nasrani, berarti kata Allah kita akan diseret kepada kekufuran oleh mereka. Iyadan billah ya akhal Islam. Ya kenapa? Karena ketika seseorang telah bertasyabbuh dan melakukan larangan-larangan Allah, tentu hatinya akan menjadi hitam kelam. Tentu hatinya sudah ya buta, tidak lagi bisa melihat mana al-haq dan mana al-batil, mana kebenaran, mana kebatilan. Sehingga pada waktu itu ketika hati telah menjadi hitam kelam, ya mudah dia akan diseret oleh syaitan menuju kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhal Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sampai kita mengikuti milah mereka, Allah berfirman, "Walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyi wa la nasir. Allah mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah rela kepada kalian. Sampai kapan? Sampai kalian mengikuti millah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kalian masuk ke dalam agama mereka. Allah mengatakan sampai kalian mengikuti milah mereka. Artinya sebatas kita mengikuti tata cara mereka, mereka sudah senang, mereka sudah gembira. Kemudian Allah mengatakan, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, kalau kamu mengikuti tata cara mereka, ya, min ba'di ma wala ini taba'ta ahwa'ahum, ya, apabila kamu mengikuti cara tata cara mereka, malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah menjadi wali kalian. Allah pun pula tidak akan pernah menolong kalian. Maka ya akhal Islam, bagaimana seseorang akan ditolong oleh Allah sementara ia masih mengikuti tata cara Yahudi dan Nasrani? Sementara Allah mengatakan, malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Engkau hai Muhammad, kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, tata cara ahli kitab, Allah tidak akan menjadi wali untukmu. Demikian pula Allah tidak akan menjadi penolong untukmu. Maka ya akhal Islam, ini adalah merupakan sebuah kerugian yang nyata bagi seorang hamba. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan lagi pertolongan kepada dirinya, ketika Allah tidak lagi menjadi wali bagi dirinya, pada waktu itu Allah serahkan semuanya kepada dirinya, sehingga ia pun Allah campakkan ia, dibiarkan diseret oleh syaitan, ya, kepada jurang kehinaan, kepada jurang kegelapan, kekufuran, yang telah disebutkan oleh Allah tadi dalam surat Ali Imran ayat 99. Di sini ya akhal Islam menunjukkan bahwasannya apabila kita mengekor ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka kita akan diseret ke dalam jurang kekufuran itu. Akhal Islam a'azzani Allahu iyyakum. Memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada umatnya bahwa umat Islam akan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Rahu Muslim. Kata Rasulullah, kalian akan benar-benar mengikuti ya tata caranya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai apabila mereka ya masuk ke dalam lubang biawak pun, kalian pun akan ikut memasukinya. Sadaqa Rasulullah, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, jangan sampai kita termasuk hadis itu, yaitu yang mengikuti tata cara Yahudi dan Nasrani. Kita dilarang oleh Allah, kita dilarang oleh Rasulnya. Justru kita diperintahkan oleh Allah untuk tegas mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Kemudian ya akhi, di antara mudarat seseorang merayakan perayaan-perayaan seperti itu, yaitu ia telah menyimpang daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di atasnya agama kami ini, perintah kami ini, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah tegas mengatakan bahwasannya orang yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ditunjukkan oleh perintah Allah, maka pada waktu itu ya akhal Islam, itu adalah amalan yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ya akhi, Islam telah diberikan dua hari raya yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Hakim, dari Anas bin Malik, ia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, sementara mereka mempunyai dua hari yang mereka biasa bermain padanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hari apa ini?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Kami dahulu di masa jahiliyah biasa bermain ya di dua hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad abdalakum bihi ma khairan minhuma." Sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian yang lebih baik dari itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Akhal Islam, cobalah kalau kita perhatikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan mereka yang merayakan tahun baru itu. Berbagai macam kemungkaran mereka lakukan. Kita lihat laki-laki dan wanita berikhtilat. Kita lihat ya, terjadi percampur bauran antara laki-laki dan wanita. Lalu kemudian meniup trompet-trompet yang itu merupakan kebiasaan orang Yahud. Sementara kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti kebiasaan orang Yahud. Ya justru kita ini harusnya benci kepada sesuatu yang sifatnya itu adalah merupakan ya ciri khas atau orang-orang Yahud atau orang-orang Nasrani ya akhal Islam. Ya. Kita lihat terkadang anak kecil diberikan orang tuanya untuk beli trompet dalam rangka meniup trompet ya di malam ya tahun baru itu. Padahal ya akhal Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, bermusyawarah bagaimana caranya memanggil orang untuk sholat. Sebagian sahabat memberikan usulan, bagaimana ya Rasulullah bila kita panggil dengan lonceng? Maka Rasul tidak suka, karena itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Sebagian sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kalau kita panggil mereka dengan buk, dengan trompet? Maka Rasulullah SAW tidak suka, karena itu kebiasaan orang Yahudi. Ya Rasulullah tidak suka. Ya kalau Rasulullah tidak suka, kenapa kita suka? Bahkan kita ridhoi anak-anak kita pun ikut meniup trompet. Ya itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Di manakah iman? Di manakah rasa cemburu terhadap agama? Apakah iman dan kecemburuan itu telah pudar di hati-hati kaum muslimin? Yang digantikan oleh apa? Kecintaan kepada kekufuran, kepada agama selain agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam, a'azzani Allahu iyyakum. Kita lihat ya perayaan-perayaan ataupun ya perayaan malam tahun baru itu dilaksanakan dengan berbagai macam ya kemungkaran-kemungkaran. Namun di sana ada kelompok yang lain. Mereka berkata, daripada kita menghabiskan malam tahun baru, katanya, ya dengan cara ya meniup trompet, demikian pula berkumpul ya di tempat-tempat lapangan terbuka ya untuk apa, menyalakan apa kembang api yang itu sama sekali bukan dari Islam, bahkan itu adalah termasuk tabdzir, ya mengolok apa, menghabiskan uang dengan sia-sia. Pada Allah mengatakan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah teman-temannya syaitan. Ya sebagian mereka ada yang berpikir, bagaimana kalau kita habiskan malam tahun baru ini dengan cara zikir berjamaah misalnya. Atau dengan melakukan ibadah-ibadah yang mereka khususkan pada waktu malam tahun baru itu dalam rangka tahun baru. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka balas maksiat dengan kebid'ahan. Mereka balas dengan melakukan ya ibadah-ibadah yang mereka anggap itu mendekatkan diri kepada Allah. Lalu mereka membuat suatu ibadah yang katanya dalam rangka daripada orang-orang yang berbuat maksiat, lebih baik kita melakukan ya zikir berjamaah dengan zikir yang telah ditentukan tata caranya, yang tidak sesuai dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula disyariatkan. Sehingga akhirnya ya akhal Islam, ya maksiat ya diganti dengan bid'ah. Padahal Sufyan al-Thawri, ya Amir al-Mu'minin fil hadis, mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Kata beliau, fa inna sahibal bid'ati la yutabu minha wa sahibul ma'siyati yutabu minha. Karena pelaku maksiat, kata beliau, ya, dia akan bertaubat dan karena dia mengakui itu maksiat. Sementara pelaku bid'ah sulit dia untuk bertaubat karena ia menganggap perbuatannya baik dan termasuk agama. Umat al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Bila ya kita bertanya-tanya, lalu bagaimana kita menghabiskan ya tahun baru ini? Ya akhal Islam, yang menjadi pertanyaan kita, apakah ia merayakan tahun baru, baik tahun baru Masehi ataupun tahun baru Islam, itu telah dilakukan oleh Rasulullah? Apakah itu telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah? Demikian pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah, para imam-imam kita. Mereka adalah bintang-bintang di langit yang harus kita ikuti. Kalaulah itu tentunya sebuah kebaikan, tentu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah itu baik, tentu mereka telah mendahului kita kepadanya, ya akhal Islam. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, tidak pula para sahabat, sementara pendorongnya ada dan penghalangnya pun telah tiada, itu menunjukkan perkara itu tidak disyariatkan. Itu menunjukkan itu bukan dari agama kita. Maka pada waktu itu kita anggap ia sebagai hari-hari biasa dan malam-malam biasa. Tidak ada bedanya dengan malam yang lainnya. Yang kita bangun tidur dalam rangka tahajud. Dan tahajud di sini bukan dalam rangka tahun malam tahun baru. Namun ya, seperti biasanya kita sholat malam dan kita sholat tahajud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Justru seharusnya seorang muslim berpikir bahwa dengan datangnya tahun demi tahun berarti ajalnya telah semakin dekat. Semakin berkurang umurnya dan semakin dekat ia kepada kematian, hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Ketika ia ingat bahwa dirinya akan segera meninggal dan kembali kepada Allah, hendaklah ia takut kepada Allah. Jangan sampai ia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah ia senantiasa berpegang kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala macam perkara-perkara yang menyebabkan ia dicermuskan ke dalam api neraka. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi, sesungguhnya merayakan perayaan tahun baru itu adalah perkara yang ya mungkar dalam syariat kita ini. Saya akan membacakan fatwa Syekh bin Baz ketika beliau ditanya apa arahan yang mulia tentang peringatan tahun baru dan apa pendapat Anda tentangnya. Beliau menjawab, perayaan tahun baru adalah bid'ah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu di dalam agama ini yang tidak ada tuntunannya, maka tertolak. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'du fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik pria maupun wanita, untuk berhati-hati dari segala bentuk bid'ah. Islam dengan segala puji bagi Allah telah mencukupi segala hal dan telah sempurna. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku serta aku ridho Islam sebagai agama kalian. Allah telah menyempurnakan bagi kita agama ini segala yang disyariatkan, baik berupa perintah maupun segala yang dilarang. Manusia tidak butuh sedikitpun kepada bid'ah yang diada-adakan oleh seorang pun, baik itu bid'ah perayaan maupun yang lainnya. Maka segala bentuk perayaan, baik itu perayaan kelahiran Nabi SAW atau kelahiran Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, Hussein atau Fatimah ataupun Syahid Badawi misalnya, atau Syekh Abdul Qadir Jailani atau Fulan dan Fulana, semuanya ini tidak ada asalnya. Mungkar dan dilarang. Semua perayaan ini termasuk sabda Nabi SAW bahwa setiap bid'ah itu sesat. Untuk itu tidak boleh bagi kaum muslim untuk merayakan bid'ah ini, walaupun manusia mengamalkannya. Karena perbuatan manusia itu bukanlah dasar syariat bagi umat Islam, tidak pula teladan kecuali apabila selaras dengan syariat. Semua perbuatan dan keyakinan manusia harus ditimbang dengan timbang syariat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila selaras dengan keduanya, maka diterima, dan apabila menyelisihi, maka ia ditolak, sebagaimana Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berbeda pendapat tentang suatu perihal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih baik akibatnya. Dari fatwa Nurun al-Darb, ya, di kaset nomor 1. Demikian ya akhal Islam. Jadi merayakan perayaan, ya, yang disebut dengan tahun baru, apabila itu adalah tahun baru orang-orang kafir, maka bahaya sekali. Pertama, bahwa ini berhubungan dengan wala dan barok dan masalah akidah. Dan telah kita sebutkan bahwa perbuatan itu akan menyeret kita kepada kekufuran. Ya, karena kita telah meridhai suatu perayaan dari perayaan-perayaan orang-orang kufar. Ya. Akan tetapi apabila tahun baru itu maksudnya tahun baru ya Hijriah, maka itu adalah bid'ah yang sangat ya yang sesat, yang disebutkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka ya akhal Islam, kewajiban kita adalah kembali kepada agama Allah. Kepada agama Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan yang difahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya kita ini selamat di dunia kita dan di akhirat kita. Ini saja yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Nah, demikian ikhwatal Islam sesi materi dari hukum dari memperingati datangnya tahun baru. Dan selanjutnya kita membuka beberapa menit ke depan, 15 menit ke depan untuk Anda yang akan bertanya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang ikhwah yang berada di Bogor. Ustaz barakallahu fikum, apakah libur kerja, libur sekolah pada tahun baru atau hari raya kaum kufar, misalnya tanggal merah dalam hal ini, termasuk loyal kepada kaum kufar? Uhibukum fillah, dari seorang pendengar di Bogor. Yang dijawab oleh Syekh Saleh Fauzan dalam kitab beliau Al-Wala' dan Bara', beliau menyebutkan bahwa itu termasuk. Akan tetapi tentunya, ya, apabila ternyata pemerintah telah meliburkan dan kemudian akhirnya kita libur karena memang ya perusahaannya libur, maka pada waktu itu liburnya kita bukan karena mengikuti ya kebiasaan ataupun dalam rangka mengagungkan hari raya mereka. Akan tetapi itu ya karena keadaannya kebetulan libur. Tapi kalau misalnya antum ngelembur pada hari itu dan tetap bekerja, itu lebih ahsan dalam rangka menyelisihi orang-orang ya selain Islam itu. Nah. Taib. Untuk selanjutnya dari pendengar kembali, barakallahu fikum, Ustaz, pada permulaan tahun 2008 kemarin, saya mempunyai kerabat perempuan. Ketika dia merayakan tahun baru 2008 bersama teman-temannya, qadarullah pada esok paginya dia meninggal dalam keadaan keluar busa dari mulutnya. Bagaimana menurut timbangan syariat Islam terhadap kejadian seperti ini? Apa yang bisa kita ambil dari atau ibrah apa yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi kepada kerabat saya? Tentu ini ikhwatul Islam pelajaran bagi mereka yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya merayakan tahun baru, apalagi tahun baru bukan Islam, adalah merupakan ya perkara yang sangat dilarang, bahkan berhubungan dengan masalah akidah, masalah wala dan bara'. Ya, akan tetapi ya kita selaku seorang muslim, ya walaupun dia mati dalam keadaan misalnya kita lihat seperti itu, selama dia masih muslim dan mati di atas Islam, dia ya kewajiban kita mendoakan supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya tersebut. Nah. Baik, kembali dari penelpon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Silakan. Aziz dari Cinere, Pak. Silakan, Bapak. Maaf, Pak Ustaz, mau nanya nih. Iya. Hukum apa-apa saja. Saya kan ada saudara ini, Pak Ustaz. Iya. Mau ngadain silaturahmi pada malam ini. Itu apa hukumnya? Sudah termasuk hukum merayakan haram, merayakan tahun baru begitu, Pak, ya? Iya, tapi sifatnya silaturahmi gitu. Mengundang saudara-saudara gitu, Pak Ustaz. Iya. Baik, cukup, Bapak. Nah, iya, terima kasih, Bapak. Nah, silakan. Tanyakan kepada saudara antum itu. Iya, apa niat dan tujuan antum mengundang silaturahmi di malam tahun baru? Bila ternyata dia mengatakan ini dalam rangka ya tahun baru, maka antum tidak boleh datang dan tidak boleh menghadiri. Bahkan kewajiban antum memberikan nasihat bahwa itu adalah perkara yang terlarang dalam agama, yaitu dalam rangka ya bahwa itu termasuk pengagungan kepada ya yaitu sesuatu yang sifatnya menyimpang dari syariat. Akan tetapi kalau dia tidak ada ya niat sama sekali untuk merayakan, ya akan tetapi ya kebetulan saja di malam itu ada sesuatu yang dia ingin bicarakan dengan ya saudara-saudaranya, maka pada waktu itu tidak apa-apa kita datang. Nah, nah, kembali dari penelpon, assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Ibu. Saya mau tanya, gimana kalau malam tahun baru ini apa yang kita harus amalkan untuk mengucap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tahun yang akan depan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas tidak ada amalan khusus tertentu, karena tidak pernah ada pensyariatan di Rasulullah ada amalan khusus di malam tahun baru. Tidak pula puasa di tanggal 1 Muharram ataupun puasa di akhir tahun, itu semua termasuk yang diada-adakan dalam agama kita ini. Ya, maka kita hanya kita berusaha untuk mengikuti apa yang disabdakan, apa yang dilakukan Rasulullah. Bahwasannya Rasulullah tidak menganggap tahun baru itu sebagai sebuah hari yang istimewa. Ya, malam tahun baru tidak dianggap sebagai hari yang istimewa. Tetap kita konsisten seperti hari-hari biasanya, di mana kita sholat tahajud dan kita berusaha ya agar tahun yang akan datang tentunya lebih baik daripada tahun ini. Dengan banyak-banyak kita segera bertaubat kepada Allah, tentunya bukan dalam rangka merayakan tahun baru, akan tetapi kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita yang lebih baik keadaannya. Naam. Baik. Dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak, dari mana? Dari Cangkung, dari Doni. Iya, silakan, Pak Doni. Berhubungan dengan ini, tahun baru kita kan harus beramal ma'ruf munkar. Kan ada kaidah fikih yang disebutkan apa? Darul mafasid muqaddam jabul masoleh, ya. Nah, kita kan tidak tahu bahwa itu nanti akan mudarat atau enggak gitu kan. Nanti orang yang kita amar ma'ruf nahi munkar itu dia juga nerimanya enggak enak gitu. Entah mau beramar ma'ruf nahi munkar caranya gimana? Dalam hal bentuk apa, Pak? Ya kasih nasihat lah gitu ya. Bukan dengan cara menyerbu dan mukulin mereka kan? Oh tidak, bukan dengan nasihat, dengan kata-kata yang lemah, dengan kata-kata lemah lembut. Insya Allah tidak akan memberikan dampak buruk. Tapi mungkin pertanyaan antum dilanjutkan atau bagaimana? Ya kita kan nanti nggak tahu nanti setelahnya nanti apakah ini mudarat atau apa maslahat gitu. Iya. Kita nggak tahu bisa terjadinya nanti gitu. Iya. Kemudian pertanyaannya bagaimana Pak? Jadi gimana kita apakah harus naimun karir kita kasih terus apa kita nggak tahu kejadiannya nanti gitu. Iya. Jadi gimana Pak Ustadz itu? Taip. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Bapak, kalau maksud Bapak adalah Bapak ya dengan cara kekerasan dan tangan, jelas ini tidak diperbolehkan karena jelas itu mudarat. Tapi kalau maksud Bapak yaitu Bapak memberikan nasihat sebatas nasihat, kalau misalnya diterima alhamdulillah, kalau enggak diterima ya sudah. Itu adalah perkara yang bagus dan insya Allah tidak akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Allah mengecuali kalau mungkin Bapak ya ketika orang-orang misalnya berkumpul di bulan di Bundaran HI, Bapak langsung ceramah di situ, ya teriak-teriak, ya. Ya kalau memang Bapak berani silakan saja, ya. Bila memang Bapak berani misalnya di situ, ya menyerukan dan mempunyai kekuatan silakan. Tapi kalau misalnya Bapak tidak bisa, kewajiban kita mengingkari dengan hati kita. Namun teman-teman kita segera SMS. Ya Bapak bisa mengingkari misalnya dengan SMS. SMS Bapak, teman-teman Bapak itu nasihati bahwa itu adalah perkara yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Masih banyak cara-cara. Bisa dengan email, ya bisa dengan telepon, bisa dengan SMS. Banyak di zaman ini ya cara-caranya tersebut. Kemudian kita angkat dari beberapa pesan singkat dari diantaranya Pak Muhammad di Karawang. Ustadz, apa hukum dari uang yang dihasilkan dengan berdagang trompet, Ustaz? Jelas ini ya memperdagangkan sesuatu yang maksiat kepada Allah. Karena ini jelas ya trompet itu adalah pertama itu adalah alat musik yang dilarang dalam Islam. Yang kedua bahwa itu adalah merupakan syiarnya orang-orang Yahud. Maka hasil menjual trompet itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, dari Ibu Ida Tobing di Kemayoran. Ustaz, apakah boleh bagi kita untuk menerima makanan dari orang Nasrani yang sedang merayakan Natal dalam hal ini? Pertanyaannya. Yang lebih baiknya kita tidak terima. Karena ya kita takut yang seperti itu seakan-akan memperlihatkan rasa setuju kita kepada perayaan mereka tersebut. Namun kalau memang ternyata akan dikhawatirkan menimbulkan dampak mudarat yang lebih besar, ya tidak apa-apa kita terima. Taib. Dari pendengar berikutnya, Ustadz, bagaimanakah syubhat dari sebagian kaum muslimin yang menyatakan bahwa hal ini bukan merupakan perkara agama, karena itu sah-sah saja untuk ikut serta di dalamnya. Subhanallah, orang ini tidak memahami mana perkara yang agama, mana perkara yang bukan. Masalah merayakan itu perkara agama. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna likulli qaumin id. Sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai perayaan. Dan sesungguhnya perayaan kita adalah, ya, hari raya kita adalah yaitu hari Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan dan bertanya kepada para orang-orang Ansar, hari apa ini? Kata mereka, ini adalah hari yang kami biasa bermain. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kalaulah sebatas perayaan itu masalah duniawi, tentu Rasul akan tetapkan mereka tetap silakan bermain pada hari itu. Ya tentulah ya Rasulullah SAW tidak akan menggantikan dengan dua hari yang lain. Namun masalah ini ya akhi, karena ini adalah perayaan, apalagi berhubungan dengan masalah apa? Yang pertama yaitu tahun baru Masehi, maka ini hubungannya dengan apa? Syiar agama orang-orang Nasrani yang itu merupakan ya perkara atau merupakan bagian dari milah mereka. Sementara kita dilarang untuk mengikuti milah dan tata cara hidup tata cara mereka. Yang kedua yaitu perayaan ya tahun baru yang mempunyai orang yang merayakannya mempunyai nilai ibadah di situ. Dan dia mempunyai keyakinan ibadah sehingga berubah menjadi bid'ah, perkara yang dilarang oleh Rasulullah Allah dan Rasulnya untuk membuat perkara-perkara yang dianggap itu sebagai sebuah sesuatu yang bernilai ibadah. Maka ya akal Islam, ya kalaulah ya akal antum lebih besar daripada ya akalnya Nabi Muhammad ataupun hatinya antum lebih besar daripada hati Muhammad SAW, jelas ini adalah sebuah kedustaan. Ya, hatinya Nabi Muhammad SAW lebih agung daripada hatinya antum. Tidak pernah Rasulullah dan ada pun seorang sahabat berkata, ini hanya sebatas perayaan, masalah duniawi, tidak termasuk agama. Ya, jadi tidak perlu kita besar-besarkan, jadi tidak perlu kita urusi, toh ini masalah-masalah ya yang bukan dari agama. Apakah ada sahabat yang berkata begitu? Ya, adakah para tabi'in yang berkata begitu? Para imam-imam yang lebih dalam keilmuannya dari kita, yang telah mendahului kita? Apakah ya antum telah mendapati atau antum mendapatkan atau anda mendapatkan wahyu dari syaitan? Ya, bahwasannya seperti itu adalah perkara yang diperbolehkan. Berhati-hatilah anda. Ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, kata Allah. Ya, berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintah Allah untuk ditimpa musibah atau ditimpa azab yang pedih. Maka ya akhi, ya, yang kita pandang sesuatu itu baik ataupun buruk belum tentu dipandang oleh Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Kembalikan semuanya kepada apa yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya, agar kita tidak terseret oleh ya syaitan dan orang-orang kufar yang ingin menyeret kita kepada milah mereka. Nah, dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, kalau misalnya kita dapat SMS ucapan selamat tahun baru Hijriah dan Masehi gitu Ustaz ya, dari teman yang muslim juga, terus isinya juga ada doa-doa. Terus kita jawabnya gimana nih Ustaz ya? Tidak perlu dijawab. Iya. Makasih Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu dijawab. Tapi kalau Ibu mau menjawab dan berkata, sesungguhnya ya Allah telah mensyariatkan kepada kita agama yang hak, dan Allah telah memberikan kepada kita dua hari raya yang lebih baik, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kewajiban kita adalah hanya mensyukuri apa yang Allah syariatkan kepada kita. Itu tentu SMS yang lebih bagus. Dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Terima kasih Ustaz, topik yang dibahas malam ini sangat bermanfaat sekali. Saya mau menanyakan ini, bagaimana umat Islam bisa terlepas dari tanggalan Masehi itu Ustaz? Terus yang kedua, kebetulan di lingkungan saya di depan ini ada acara ya. Bagaimana caranya mengkondisikan anak-anak? Alhamdulillah udah terkondisi, cuman mereka agak berkecil hati karena teman-temannya bergembira di luar makan-makan, kebetulan persis di depan rumah. Bagaimana cara kita agar mereka tidak berkecil hati itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburlah anak ibu dan besarkan hati ibu, bahwa sesungguhnya orang yang melaksanakan sunnah akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah. Ceritakanlah kepada anak ibu tentang indahnya surga, ya, sehingga mereka pun akan berharap, ya, sehingga pada waktu itu si anak tersebut dia akan gembira insya Allah. Maka yes, ibu berusaha untuk pintar dalam masalah ini, menghibur hati anak ibu, ya, dengan cara menceritakan tentang ya kisah-kisah para sahabat, dan mengkisahkan juga tentang pentingnya apa besarnya pahala mengikuti sunnah Rasulullah, ya, agar kita ini mencintai agama kita, agama Islam, sehingga pada waktu itu si anak betul-betul memahami kenapa kita tidak diperbolehkan mengikuti ya perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, mengenai penanggalan Masehi, bagaimana Ustaz, kaum muslim ini bisa terlepas dari penanggalan Masehi? Memang sulit ya di zaman ini. Akan tetapi ya menjadda wajad, siapa yang sungguh-sungguh dia akan bisa insyaallah. Nah, dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, dari mana Pak? Dari Abu Goman Cinere Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kan alhamdulillah Pak Ustaz ini pada malam ini membahas mengenai tahun baru ini ya. Tetapi di masyarakat umum ini masih kebanyakan, banyak sekali di antara dia kita tanya bukan memeringati tahun baru, tetapi dia contohnya bakar-bakar ayam gitu Pak. Bakar ikan, bakar ayam Pak ya. Kalau selain malam tahun baru enggak Pak ya. Karena iya, ada kekhususan dalam hal ini Pak. Iya. Yang saya tanyakan, iya, apakah itu sudah merupakan apa ya berkaitan dengan perayaan. Tahun baru, perayaan atau tidak gitu, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasanya. Ya, yang jadi masalah kenapa di malam yang lain dia enggak bakar-bakar ayam? Dan tapi juga dimakannya malam, pas jam 00 gitu dimakannya. Iya, Allah musta'an. Ya kalau memang dia sementara dia enggak punya kebiasaan bakar-bakar ayam, tahu-tahu ya pada malam itu dia pengen bakar-bakar ayam. Itu jelas sekali menunjukkan bahwa dia ya ada nilai yaitu merayakan tahun baru itu. Tapi kalau memang dia misalnya ya sebatas lapar pengen makan, kemudian dia bakar ayam sendiri, mau makan saya lapar, enggak jadi masalah. Nah, baik, satu pertanyaan terakhir saja untuk malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana, Pak? Dari Pak Budiman di Jatinegara. Silakan, Pak Budiman. Ya, ada Ustaz Nurul Salam yang saya cintai karena Allah. Nah. Jadi begini Ustaz, bagaimana kita menyikapi tradisi-tradisi orang-orang yang di seberang itu Ustaz yang menetapkan tablik akbar di tahun baru? Karena di tempat aneh Jatinegara ini sepanjang habib banyak sekali Ustaz. Itu bagaimana kita menyikapinya? Karena kita di sini di rumah aja Ustaz. Terima kasih Pak Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencintai Bapak sebagaimana mencintai saya karena Allah. Sesungguhnya kewajiban kita adalah yang pertama memelihara diri kita dari berbagai macam hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Kewajiban kita adalah memelihara kita diri kita dulu dan keluarga kita. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kedua adalah kita berusaha untuk menuntut ilmu dan menimba ilmu kita. Setelah itu kita berusaha sampaikan semampu kita kepada orang yang kita mampu untuk sampaikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Maka kalau Bapak bertanya bagaimana mengingkarinya, maka ya kalau memang Bapak mampu untuk mempunyai ilmu yang kuat dan dalam dan menyebarkan misalnya apa tulisan-tulisan yang itu isinya tentang masalah hukum merayakan tahun baru, ya itu lebih ahsan dan lebih bagus Bapak fotokopi misalnya sebarkan ke tetangga-tetangga dan yang lainnya. Semoga ya amalan Bapak diberkahi dan kecemburuan Bapak tersebut ya tentunya terrealisasi dengan amalan yang betul-betul yaitu berupa dengan cara apa? Ya memelihara diri kita dari keburukan. Lalu kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ya menghindarkan kita semuanya dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.